pancen luputku ninggalake sliramu nganti nekat tanpa ati jegur ing lokalisasi ketunku ke pati-pati wis rumongso jalari kepiye wae tak goleki ning ra ngerti nyang endi tak parani ono koci jarene wis pindah doli ake-ake tak tutupi jare wis nang kali sari guyangan baben lan bayanan tak lajai orani kirimu layang mapanmu ono ngendi song.